في الرسل صلى الله عليه وسلم ابن أمية عبد الله إلى المجاسي فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم ووضعه على عينيه ونزل عن سريره فجلس على الأرض ثم أسلم حين حضره جعفر ibnu Abi Thalib. Perhatikan antum lafaz ibn itu dia itu badal i'rabnya. Ya, Abdullah berarti apa? Ibnu, bukan ibni. Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar, bukan ibni. Kenapa? Karena dia badal. Ya. Artinya kalau Abdullahnya dihilangin dengan ibnu Umar aja sudah. Ya, sudah cukup. Ya. Kan syarat dari badal itu mubdal minhunya dihapus, sudah diketahui itu. Ya, terus lanjut. Wahasuna islamu. Terus. Sallallahu alaihi wasallam. Itu lagi tuh. Ibnu lagi. Wa arsala sallallahu alaihi wasallam dihyata ibna bikitabin ila hiraqlin ila hiraql itu berarti apa, munsharif atau ghairu munsharif? Ghairu munsharif. Apa maninya? Alamiah apa wasmiah? Alamiah ma apa? Ma'al ujmah ila hiraqla. Terus Azimir Rumi. Terus ila Kisra Maliki Farisin. Maliki Farisin. Terus Wahatiba Ibna Balta'ata. Itu Hatib Ibn Balta'ah yang kemarin di kajian Nawakidun Islam kita bahas mengenai ketika dia apakah melakukan tawalli kepada orang-orang musyrikin Quraisy atau sekedar mualah gitu ya. Ya. Nah, Hatib Ibn Abi Balta'ah. Ya. Hatib Ibn Abi Balta'ah. Ya. Al-Lakhmi. Terus ila mauqis, mauqis apa namanya nyebutnya, susah amat nyebutnya, mauqis maliki Misra. Terus Iskandaria an yuslima. Ini qoroba, ini antum belum belajar ini babnya, bab af'al muqoroba. Ya. Nah, itu nanti di mutamimah. Di mutamimah ada. Nah, dia itu seperti kana. Af'al muqoroba itu seperti kana. Berarti dia nanti punya isim dan khobar. Cuma bedanya dengan kana, ya, kalau kana kan khobarnya seperti khobar mubtada, bisa khobar mufrad atau ghairu mufrad. Ya, apakah ghairu mufradnya itu jumlah atau syibul jumlah. Nah, sedangkan af'al muqarabah khobarnya itu mesti fi'il mudhari. Khobarnya mesti dalam bentuk fi'il mudhari. Maka disebutkan waqaraba an yuslima. Ya, teman-temannya itu kada, qaraba gitu kan. Nanti dari af'al muqarabah ada namanya juga af'al syuru. Sama itu khobarnya juga fi'il mudhari. Terus lanjut sallallahu wasallam ma'riyata ala bintiyata wa uqtaha sidriha. Wa wahabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihassanin ibni Tabitin, taib cukup. Taib alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Faslun fi rusulih. Pasal tentang para utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rusul jamak dari rasul. Ya, ini cara bacanya ada dua, ada rusul boleh juga ruslun. Ya, namun yang dinaskan di Al-Qur'an apa? Rusulun. Rusul jamak dari rasul. Aslinya maknanya apa? Utusan. Ya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala arsala sallallahu alaihi wasallam Amra ibna Umayyah. Ya. Rasulullah SAW pernah mengutus Amr bin Umayyah ad-Damri ila Najasyi kepada Raja Najasyi. Ini berarti pada Hijratul Ula, hijrah yang pertama. Ya. Fa'akhadha kitab Rasulillah, maka Raja Najasyi mengambil surat Rasulullah SAW yang dibawa oleh ya Amr. Wa wada'ahu ala ainaihi. Lalu dia meletakkannya. Meletakkannya di hadapannya. Ala ainaihi, di depan kedua matanya, langsung di hadapannya. Ya. Kemudian artinya dia baca tuh si Raja Najasyi itu. Wa nazala ala sariri. Kemudian dia pun turun dari sarirnya. Bukan dari tempat tidurnya, apa namanya? Singgasananya lah. Fajalasa alal ard. Akhirnya si Raja Najasyi ini tawadu dia. Baca surat Rasulullah. Karena surat ini penting. Dia duduk di tanah. Thumma aslama. Kemudian dia pun masuk Islam. Hina hadarahu Ja'farun ibnu Abi Talib. Dia masuk Islam. Ya. Ketika Ja'far bin Abi Talib masuk, datang. Ya, jadi dia belum langsung masuk Islam. Dia masuk Islamnya ketika Ja'far bin Abi Thalib. Ya, waktu itu keislamannya juga penting ini ketika musyrikin Quraisy mengutus ya, dua orang untuk menjemput orang-orang Mekah yang masuk Islam ini yang hijrah ke Habasyah. Salah satu utusan orang Mekah adalah ahli diplomat ulung. Siapa? Al-Amr ibn al-As. Pinter dia. Waktu itu masih kafir. Dia pinter memprovokasi Raja Najasyi. Karena dia tahu Raja Najasyi adalah Nasrani. Dia memprovokasi. Woi Raja Najasyi, apa pendapat mereka tentang Yesus? Yesus Christ. Nabi Isa. Ya kan? Dibangkitkan. Apa namanya? Fanatisme keagamaan Najasyi. Ternyata dijawab oleh Ja'far bin Abi Thalib dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran tentang Isa bin Maryam. Najasyi pun menangis. Ya. Dan dia pun di situ dia masuk Islam. Ya, di situ dia masuk Islam. Gagal. Ya, si utusan di ya diplomat para diplomat musyrikin, salah satunya Amr bin As yang kemudian masuk Islam, ya. Memprovokasi Raja Najasyi. Lihat itu di footnote wa hasuna islamuhu, dan bagus Islamnya. Ya, Raja Najasyi ini. Lihat qala Ibnu Qayyim fi Zad, kata Ibnu Qayyim di Zad, Zadul Ma'ad. Ya. Lihat di situ kata Ibnu Qayyim inna ashamah an-Najasyi alladhi shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ashamah An-Najasyi, namanya Ashamah. Kan dikenal dengan Raja Najasyi ya. Ashamah. Raja Najasyi ini ya, dialah yang sholat alaihi Rasulullah SAW. Yang Rasulullah SAW mensolatinya. Sholat goib. Ketika Najasyi ini wafat di negerinya, di Habasyah. Sementara di Habasyah gak ada kaum muslimin yang menyolatkannya. Ya. Laisa huwa alladhi kataba ilaih. Ya. Bukanlah An-Najasyi yang dikirim surat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadatsani la yu'rafu islamuhu bi khilafil awal. Nah, Najasyi yang kedua ini tidak diketahui keislamannya, berbeda dengan Najasyi yang pertama. Ya. Afwan, yang Ashamah ini bukan Raja Najasyinya ya. lain-lain lagi. Ya, bi khilafil awal fa innahu mata musliman. Berbeda dengan yang pertama. Yang pertama ini dia mati dalam keadaan muslim. Wa nabbaha li hada. Ya. Ya, ini beda ya. Atau nubbiha bi hada. Li hada min qabl Abu atau wa nabbaha li hada min qabli Abu Muhammadin Ibnu Hazmin. Ya, hal ini sudah diingatkan sebelumnya oleh Abu Muhammad bin Hazm, Ibnu Hazm. Kama fi Jawami'is Sirah, sebagaimana dalam kitab Jawami'is Sirah. Wa fi Sahih Muslim ma yadullu ala hada min hadisi Anasin mauqufan alaih. Terkait hal ini ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut dari hadis Anas bin Malik secara mauquf. Allahu a'lam. Kemudian wa arsala Dihyah ibn Khalifah al-Kalbi. Ini Dihyah al-Kalbi ini salah seorang sahabat Nabi yang mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Rasulullah SAW yang mengatakan sendiri. Ya, yang mirip. Karena Rasulullah SAW pernah berjumpa dengan para Nabi. Ya enggak? Di langit. Ya, dengan para Nabi. Salah satu berjumpa dengan Rasulullah. Dan Dihyah al-Kalbi ada yang paling mirip. Sementara lukisan-lukisan Yesus yang digambarkan oleh orang-orang Nasrani, Allah alam, kita enggak bisa benarkan. Ya, dan juga kita tidak bisa dustakan juga. Karena itu termasuk khobar ahlul kitab. Ya, la nusaddiquh wa la nukadzibuh. Namun yang kita tetapkan adalah jenggot. Karena seluruh para nabi berjenggot. Kalau di situ digambarkan Nabi Isa mengembala kambing, karena seluruh nabi mengembala kambing. Ya, mengembala domba. Berjenggot. Mana ada Nabi Isa cuma satu. Kalau di Cina Nabi Isa nya sipit, di Ethiopia Nabi Isa nya negro. La ilaha illallah. Banyak dong. Ini kan? Ya. Baik, mana lagi tadi? Nah, Rasulullah SAW pernah mengutus Dihyah al-Kalbi ila Herakl, kepada Heraklius, Azimir Rom, penguasa Romawi. Ya. Wa Abdullah ibn, dan Rasulullah SAW pernah mengutus juga, ya, Abdullah ibn Hudzafah, ya, As-Sahmi ila Kisra, kepada Kisra, Maliki Faris, Raja Persia. Dibakar-bakar, apa dirobek-robek suratnya sama Raja Persia. Maka kerajaan Persia terobek-robek juga. Wa Hatib ibn Abi Balta'ah. Rasulullah SAW pernah mengutus Hatib ibn Abi Balta'ah. Al-Lakhmi ilal, apa tadi namanya? Susah itu nyebutnya. Mauqawqis. Atau Mukawqis. Mukawqis. Malik Misra al-Iskandariyah. Mukawqis ini Raja Nasrani. Dia Raja Iskandariyah di Mesir. Faqala khairan. Namun Raja Iskandariyah ini enggak mau. Ya. Dia enggak mau, namun dia mengucap kebaikan. Wah, ketika ditawar Islam, dia mengucapkan kebaikan. Beda dengan Raja Persia. Yang songong itu. Wa qaraba ayyuslima. Bahkan hampir-hampir dia masuk Islam. Qaraba itu min af'al al-muqaraba. Ingat tadi kaidahnya af'al muqaraba. Ya, ini di Jurumiyah itu belajar tidak ada ya, di Mutamimah itu ada. Kata di Kotrun Nada pun tidak ada. Ya, pembahasan af'al al-muqarabah. Nah, di nanti di Mutamimah itu ada dan di Alfiyah. Tadi dia seperti kana, punya isim dan khobar. Khobarnya cuman beda dengan kana. Kalau kana khobarnya mesti mufrad atau ghair mufrad sebagaimana khobar mubtada. Tapi kalau af'alul muqarabah, khobarnya mesti dalam bentuk apa? Fi'il mudhari. Baik fi'il mudharinya yang disertai dengan an atau tidak disertai dengan an. Ya. Qaraba, af'al muqaraba itu. Dan hampir-hampir ia masuk Islam begitu. Sama di Al-Qur'an. Wa ma kadu yaf'alun, dan hampir-hampir mereka tidak melakukan. Ma-nya manafiyah, kadu yaf'alun. Kada itu. Hampir. Ahda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Maria al-Qibtiyah wa ukhtaha Shirina. Ya. Nah, bahkan si Raja Iskandaria ini menghadiahkan kepada Rasulullah SAW ya, seorang budak wanita namanya Kipti, apa, Maria dari suku Kipti, dan saudarinya Sharon, Shirin. Shirin itu nama Sharon. Tahu nggak Sharon? Sering dengar nggak nama perempuan Sharon? Itu dari nama Shirin. Sharon. Sharon. Nama orang Barat atau orang Indonesia sih Sharon? Barat. Barat, Jawa Barat. Sharon Hidayati. Kalau dari Jawa Barat. Ya. Sharin. Sharin. Nah itulah. Sharon, Sharon, Soron kayak. Nah, namun ternyata Pak Wahabaha. Ya. Ailat Sharon ini yuqalu Sirin dengan sin al-muhmalah tanpa titik. Ya. Baik. Fawahabaha, namun Rasulullah SAW menghibahkan. Menghibahkan, siapa yang dihibahkan oleh Rasulullah? Sharon apa uktinya? Sharonnya. Kalau Mariahnya, enggak. Ya, Mariahnya Rasulullah ambil. Bahkan sempat melahirkan anak Rasulullah SAW. Jadi yang dihibahkan kepada kepada sahabat Hasan bin Sabit adalah siapa? Sharon. Ya. Dihibahkan. Wa arsala Amra ibn al-As. Rasulullah SAW mengutus. Ini dibaca belum? Belum. Nah, coba Ray, baca Ray. Wa'alaikumsalam ta'ala. Wa arsala Amra ibn al-Asi ila malakai Umman. Fa'aslam wa khullaya baina Amri wa baina Salafati. Wal hukmu fima bainahum. Falam yazal indahum hatta tawfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa arsala Salih ibn Amr al-Amiri ila al-Yamamati ila Haudata ibn Ali ila Haudata ibn Ali al-Hanafi. Wa arsala Shuja' ibn Wahb al-Asadi ila al-Harithi ibn al-Harithi ibn Abi Shamiri al-Ghassani ila Shamir, berarti itu wazan fi'il, ila Abi Shamira, wazan fi'il, berarti itu mani minas, apa, mamnu minas sorof, ya, alamiah ma'a wazan fi'il. Terus malikil balqa'i min ardi syami wa arsala al-muhajira ibn Abi Umayyata al-Makhzumi al-Harithi al-Himyari al-Himyari. Terus wa arsala al-ala ibn al-Hadrami ila al-Mundiri ibn Sawa al-Abdi malik al-Bahraini. Fa saddaqa wa aslama. Terus wa arsala Aba Musa al-Ash'ari wa Mu'adh ibn Jabal ila Jumlah ila Jumlatil Yaman. Jumlatil Yaman da'iyaini ila al-Islam. Aslama amatu ahli Yamani mulukuhum wa suqatuhum. Naam. Baik. Wa arsala Amr, kemudian Rasulullah SAW mengutus Al-Amr bin Al-As. Itu tadi Al-Amr bin Al-As yang pernah diutus juga oleh musyrikin Quraisy untuk memprovokasi Raja Najasyi dan menjemput kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Karena Amr bin Al-As ini diplomat ulung. Ya, diplomat ulung. Ya, ini ayahnya seorang sahabat juga, Abdullah bin Amr. Ya, Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah, jadi diutus. Bahkan Amr bin As ini diutus hingga tanggung-tanggung kepada dua raja sekaligus. Yang pertama Raja Oman. Ya, kepada dua Raja Oman. Fa aslama. Kedua-duanya masuk Islam karena dia jago berdiplomasi. Dan ini sahabat ini luar biasa ya. Diutus sama Nabi itu enggak pakai tapi Rasulullah gitu ya. Diutus sama Rasul. Bawa surat, suruh masuk mereka Islam. Kalau kita yang diutus, keder, ya enggak? Ya, diutus, dio, nih, kirim surat kepada Paus Paulus, suruh masuk di Islam. Waduh, Gitu, iya enggak? Nah. Nabil terus kirim ke pentolan OPM supaya dimasuk Islam. Waduh, mati gua, kata Nabil. Terus sahabat enggak ada yang mikir kayak gitu, berangkat aja udah. Ya. Mu'adz bin Jabal itu orang Arab. Ya. Dia di Madinah. Tiba-tiba Nabi mengutus. Inna kata tiqauman min ahli kitab. Ahli kitab lagi yang dihadepin. Yang punya kitab, Yahudi Nasrani, kenal Nabi, kenal Rasul, kenal kitab. Ya, kenal Allah. Ya, falyakun awwalu ma tad'uuhu ilai syahadata la ilaha illallah. Jadi karena yang pertama kali engkau dakwahkan pada mereka agar mereka mengucapkan dua kalimat syahadat la ilaha wa anna Muhammad Rasulullah. Fa in ata'u kalidari, kalau mereka taat, ajarin pada mereka. Fa'alimhum anallahu tarada alaihim khamsa salawatin fil yaumi wal laila. Ajarin pada mereka dan seterusnya. Mu'ad tuh enggak interupsi, tapi Rasul kan bekal saya apa? Ntar gimana? Saya tinggal di mana? Ntar saya kalau di jalan, kalau ada apa-apa gimana? Ntar kalau saya ditolak gimana? Gak ada tuh riwayat yang menerangkan sahabat ngeluh, kesah kayak gitu. Semua berangkat. Semua berangkat, ya gak? Begitu. Dan dakwah yang hakiki begitu. Sebagaimana dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Datengin ke pasar, datang ke rumah orang, datang ke kumpulan orang. Sahabat datang ke Yaman, datang ke Mesir, datang ke Syam, datang ke pentolan-pentolan Raja Persia lagi. Ke pentolan Romawi, Raja Mesir. Wah, luar biasa. Itu dakwah. Itu dakwah yang hakiki. Ya, dakwah di meja kajian juga dakwah. Tapi kalau di meja kajian nih, saya anggaplah ini dakwah ya. Ini dakwah. Yang datang antum memang udah di sini. Ada ustaz tablik akbar. Yang datang yang udah ngaji. Yang gak mau ngaji ngapain datang, orang lagi nongkrong di pengkolan ambil ngerokok. Bang, tablik akbar bang sama ustadz kabir asatidah kibar. Bodoh amat, kata dia. Tablik akbar bang, temanya ini manhaj. Bodoh, kata dia. Ayo bang, nanti bang, ini tema bagus ini. Ejur sampai maghrib, bodoh amat. Dari juhur sampai maghrib lagi. Ya dakwah, tapi dakwahnya itu enggak seperti dakwahnya para sahabat Rasulullah SAW yang mendatangi mad'u. Gitu. Makanya kalau kelak antum Allah takdirkan jadi dai, jangan yang cuma bersandar dakwah itu duduk di meja kajian. Dan duduk di meja kajian yang datang siapa? Yang udah ngaji. Ya, terus gimana? Kita datengin umat. Takut. Lu lihat tuh, sahabat tuh kayak gitu. Datang ke Raja Persia. Bahkan ada utusan Rasulullah SAW yang dibunuh. Tahu penyebab perang Mu'tah? Perang melawan Romawi. Rasul mengutus sahabat. Dia utus, berangkat dia ke kandang Romawi. Ibaratnya kandang singa itu. Berangkat Rasul mengutus. Sampai dakwah ke mereka. Romawi itu adidaya waktu itu. Kerajaannya Eropa, Turki, sampai Syam. Arab gak digarap sama Romawi. Karena Arab tandus, gak mau mereka. Kalau Syam subur. Digarap sama mereka. Kerajaannya luas. Seluruh Eropa. Kerajaan Nasrani, Syam. Sampai, wah, kerajaannya luar biasa. Didakwah, Rasul mengutus utusan sahabat. Sahabat berangkat. Tahu gak resikonya? Mati kan? Belum di jalan lagi kan? Ya, kuda berhari-hari. Ya. Dan benar, utusan Rasulullah SAW dibunuh. Dan kalau membunuh utusan, itu udah jadi perjanjian tak tertulis waktu itu. Itu membunuh utusan itu gak boleh. Dibunuh sama orang Romawi. Marah Rasulullah SAW. Berangkatin ke Mu'tah. Gak peduli lawannya. Adalah Romawi yang ratusan ribu. Jumlah sahabat cuma 4,000. Rasulullah mengatakan, kamu yang mimpin. Nah, nanti kalau kamu mati, yang komandonya ini. Sampai nanti akan ada Sayyifun min Syuyufillah. Gak sebut oleh Rasulullah namanya siapa. Tapi situ siapa yang mengambil peran itu? Khalid bin Walid. Itu disebabkan dibunuh utusan Rasulullah SAW. Ya. Sebab peperangan itu. Dan sahabat tadi gak peduli. Gak peduli. Maka kalau kita datang ke preman di pengkolan, masih ada rasa ciut, wah ntar nanti dibentak lagi. Ya. Ini melo amat. Gak cocok jadi dai, anak mama ini. Ntar nanti dibentak lagi. Wah anak maunya di meja kajian aja. Maunya diundang-undang. Dijemput. Ada amplop. Ah. Dai apa kapitalis ini, ya. Dai kapitalis mesti mau turun, itu dakwahnya Rasulullah kayak begitu, paham nggak sini? Jangan jadi dai kapitalis maunya cuma di meja kajian dan dibayar. Kalau maunya cuma di meja kajian karena belum siap, ya udah bertahap lah. Tuh kayak artis-artis TV itu mau diundang ngaji aja. Dia udah merasa jadi dai, padahal dia yang diundang, bukan dia yang datang ke madu. Dan kalaupun diundang, kata dia, nih hubungin manajer saya. Ntar ada DP, ada tarif, ongkos, PP, plus minta uang rokok lagi. Uang rokoknya 3,7 juta, kayak si Solmed. Kemarin, tahu Solmed? Bukan Solmed. Soleh Metal namanya, Pak. Siapa sih namanya? Solmed itu? Tahu? Ya dai-dai model kayak gitu. Kemarin kan lagi rame dituntut sama panitia. Dia nuntut panitia penyelenggara. Kata panitia penyelenggara, lah dia minta uang rokok 3,7 juta. Uang rokok? 3,7 juta? Uang rokok apaan? Rokoknya beli di Patikan kali. Apa beli di Singapura? Beli Singapurnya gak segitu. Ya. Tahu? Itu kacau itu, dai-dai seperti itu. Ya, jadi dai itu harus siap turun ke masyarakat. Apalagi antum berasal dari daerah. Dan takut kok jadi dai. Enggak perlu takut. Ya. Kalaupun antum mati alhamdulillah, daripada antum mati di rumah sakit kena jantung koroner, kena apa? Mendingan mati dibunuh lagi dakwah, ya enggak? Kan semuanya pasti bakal mati. Ya, ngapain takut? Dulu saya ketika gabung sama jamaah sebelah sana, saya paling seneng ke kampung-kampung yang serem-serem itu. Ya, enak. Apalagi kalau ke tempat itu yang banyak dukunnya. Wah, enak. Yang paling saya takutin itu kalau kampung isinya perempuan semua. Dulu ada di Sukabumi itu. Apa nama daerahnya itu, lupa saya itu. Namanya kampung janda. Setiap kita datengin rumah, keluar perempuan semua. Perempuan semua. Oh, itu yang paling saya ngeri itu. Assalamualaikum, bapaknya ada bu? Enggak ada. Kata ayah. Ada apa kang? Naon? Waduh, itu pusing. Ya, itu pernah saya datengin kampung janda. Itu yang paling mengerikan. Itu aja yang mengerikan. Yang lain menyenangkan. Ya, menyenangkan. Mau diancam dipukul, mau diancam disantet, biarin. Gak perlu takut. Gak perlu takut. Kalau Pak Harudin, kalau takut, ya, ditakin palanya. Antum pulang ke mana nanti Pak Harudin? NTT, Flores. Takut nanti. Jawa. Sahabat gak ada yang takut. Berangkat aja. Ya. Bahkan Mu'adz bin Jabal itu, bukannya 3 hari, 10 hari, 40 hari, 4 bulan ke jamaah tabligh, bukan. Bertahun-tahun. Diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru balik lagi kapan? Di masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Bayangin bertahun-tahun. Baru balik ke Madinah. Balik ke Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udah enggak ada. Hah? Udah enggak ada. Diutus sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahun-tahun tinggal di Yaman. Karena kan dia dapat mandat dari Nabi. Ajarin tauhid. Kalau mereka sudah tahu tauhid, ajarin sholat. Kalau mereka sudah tahu sholat, ajarin zakat. Ya, paham gak sih ini? Suruh ngajar. Dakwah. Itu Yaman itu tukang sihir semua. Dan banyak Yahudi, Nasrani, dan penyihir. Mu'ad bin Jabal enggak takut, enggak gentar karena udah disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak takut, enggak gentar. Yahudi di sana itu ahli sihir. Enggak takut, enggak gentar. Enggak mikirin ntar saya tinggal di mana, ada yang nyediain tempat enggak? Ntar saya makan dari mana? Enggak ada. Berangkat aja, bertahun-tahun. Pulang-pulang Rasulullah SAW sudah wafat. Hei, udah khalifahnya Abu Bakar. Ajib gak? Ajib. Ajib. Ada yang sahabat diutus ke Afrika. Ya. Pernah dengar gak kemarin yang diantara budak-budak Rasulullah SAW? Siapa namanya? Safina. Safina itu berangkat ke Afrika. Dakwah di pedalaman Afrika. Nyari kampung manusia. Ketemu hutan belantara markas singa. Mana kampung manusia? Ketemu singa. Waduh. Dan gak takut. Karena beliau merasa utusan ya, Islam. Eh singa, mana kampung manusia? Gitu. Singanya duduk, nuntun. Ditunggangi lagi raja singanya. Sampai ke kampung manusia. Ya, ini diceritakan oleh Ibnu Taimiyah di Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan. Kisah ini dan sahih. Ya. Jadi enggak perlu khawatir. Enggak perlu khawatir. Jadi nanti kalau antum mau lulus diutus, ya mau lulus dari alasan diutus ke kampung-kampung, enggak usah mikir ntar saya gimana. Antum kan semua pasti bakal mati itu. Ya enggak? Herin. Matinya habis donor darah kayak atau sebelum donor darah kayak kemarin habis donor darah mau mati dia kemarin pingsan terus muntah ya enggak mendingan mati dalam dakwah pada mati habis donor darah jangan kayak paru dia menghindari donor darah takut jarum besok aneh deh yang datangin langsung ke sakan pinjam jarum PNI PMI biar aneh yang suntik langsung sekalian praktek nyuntik. Kan belum pernah nyuntik orang tuh. Yang mana orangnya ini ya? Yang mana lubangnya yang mau disuntik? Uratnya yang mana? Yang mana aja dah. Gitu. Dipala biar cepat. Pasal donor gak kemarin? Kenapa? Belum boleh. Kenapa belum boleh? Belum 17 tahun. Oke. Nih, jadi alibi pajak terus nih, belum 17 tahun, masih 16 tahun, apa-apa gitu. Enggak ini, enggak itu, kenapa belum 17 tahun? Enggak ini, enggak itu, belum 17 tahun. Itu mulu. Walaupun belum 17 tahun, tapi boleh nikah. Karena Usamah ya, bin Zaid menikah di umur 16. Gitu pajak. Siapa nih anak-anak umur 16? Gitu. Oh, berarti boleh dong nikah. Enggak boleh, kan lagi belajar di mahat. Emangnya antum Usama bin Zaid apa? Apa Hanif? Ya. Mau nikah juga antum? Ya. Mana lagi tadi? Ya. Wa arsala Amr ibn al-As. Ini udah. Wa aslama. Wa khallaya baina Amr wa baina sadaqah. Ya. Lalu keduanya masuk Islam, wa khallaya dan keduanya raja Aman tadi, raja Oman tadi ya, memberikan kekuasaan kepada Amr bin As ya. Wa bainas sadaqah untuk memberikan kekuasaan dan untuk mengurus sedekah, maksudnya mengurus zakat. Wal hukmu fi ma bainahum. Dan juga memberikan keputusan di antara mereka. Jadi qadi. Falam yazal indahum dan beliau Amr bin As tetap terus bersama mereka hatta tufiya Rasulullah sallallahu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Lihat tuh. Diutus sejak zaman Nabi ya, tetap berada di Oman sampai Rasulullah sallallahu wafat. Ini Amr bin As ini ajib ini. Setelah Rasulullah sallallahu wafat dia balik ke Madinah, habis itu di masa pemerintahan Umar. Umar mengutus dia lagi ke Mesir, dakwah lagi ke Mesir. Ajib tuh Amr bin As. Ya. Makanya orang Mekah itu jiwanya petualang. Kan mereka orang-orang Mekah ya. Mereka jiwanya petualang. Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i wasaif. Karena kebiasaan orang Quraisy, kebiasaan mereka apa? Rihlah pada musim panas dan pada musim dingin. Musim panas mereka rihlah ke Syam, musim dingin ke Yaman. Jadi mereka biasa pergi pulang pergi itu ninggalin rumah udah biasa. Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i wasaif. Karena kebiasaan orang Quraisy, kebiasaan mereka rihlah di musim syita dan di musim soif. Musim panas, musim dingin. Musim panas ke negeri sana, musim dingin ke negeri sana. Dalam rangka apa? Niaga. Udah biasa mereka. Jadi ketika diutus oleh Rasulullah SAW ke Oman, diutus oleh Umar ke Mesir, Amr bin As gak protes. Gak khawatir. Ntar bini saya gimana? Gampang, diutus ke Oman, istrinya ajak. Kalau enggak mau, nikah lagi di Oman sana. Nikah lagi di Mesir sana. Ya, mudah. Enggak kayak orang zaman sekarang. Ntar saya gimana? Jomblo dong. Ya, nikah lagi di sana. Ntar istri saya marah dong. Ya. Payah. Namanya diutus kan begitu. Ya enggak, Rey? Ya. Ya, ini ajib nih orang-orang Mekah. Makanya ini salah satu hikmah kata para ulama. Ya, Rasulullah SAW hadir di Mekah. Orang-orang Mekah itu biasa rihlah, biasa dakwah. Islam akhirnya menyebar lewat mereka para sahabat. Rasulullah SAW cuma di Mekah Madinah aja. Siapa yang bisa ke seluruh alam? Siapa yang bisa nyampe ke Persia, nyampe ke Oman, nyampe ke Mesir, nyampe ke Yaman, nyampe ke Syam, nyampe ke Afrika. Siapa itu? Sahabat. Ya enggak? Coba kalau turunnya di Jawa ini. Udah di sini aja udah. Ya Islam gimana kesebar? Ya. Gimana menyebar? Dan kita mesti punya jiwa seperti itu, petualang dalam menyebarkan dakwah. Lihat tuh misionaris. Misionaris itu mereka berani ninggalin rumah mereka, ke kampung yang baru mereka masuki. Bahkan mereka tahu resikonya. Masuk ke negeri yang mayoritas berbeda agama dengan mereka. Resikonya mereka bisa dibunuh. Ya. Tapi mereka berani itu, misionaris. Datang ke pondok gede itu, ujung sawah, kampung aspal. Ke kampung Betawi. Sekarang tuh kampung jadi kampung Betawi Nasrani. Gerejanya banyak, rumah sakit Kristen banyak. Bahkan enggak pakai gereja, kalau orang Kristen sana pakai gereja, pakai peci. Betawi Kristen di ujung aspal sana, kampung sawah. Itu kerjaan siapa tuh? Misionaris. Berani mereka. Misionaris datang ke kampung-kampung kosong. Masa kita enggak berani? Ya. Kita mau ngandelin dakwah cuman di majelis, duduk manis. Ntar dapat amplop. Ditraktir makan sama panitia kajian. Masa gitu doang? Ya mesti terjun. Ya itu dakwah betul. Kita gak pungkir itu dakwah. Tapi umat banyak yang gak mau hadir ke kajian. Kan gitu? Ya. Jujur-jujuran aja. Mayoritas umat mau datang aja apa enggak? Umat Islam? Enggak. Ya kita datangin mereka. Kalau mereka gak datang, kita yang datang. Paham gak itu sih? Jangan cuma punya cita-cita, ntar saya mau buka pondok, saya mau buka pondok tahfidz, saya mau buka itu. Punya cita-cita juga, saya mau datengin orang yang di situ orang-orang yang melakukan kesyirikan, gak sholat, datengin. Gitu. Datengin, gak perlu orang Kristen datengin. Ya. Datengin. Gak perlu takut. Oh, takut tentu. Benar ya. Catat namanya Erin. Duluan ntar yang kita utus. Ya. Ke sono daerah pantai selatan yang biasa musyrikun mengadakan larung saji. Nah. Oh, ya yuhul musyrikun. Digebukin si Erin. Utruku syirkakum. Tinggalkan kesyirikan kalian. paham nih orang. Wahaboy katanya. Baik. Mana lagi tadi? Wa arsala Suja'a bin Wahb al-Asadi ila Harith bin Abi Syamira al-Qassah. Hah? Wa arsala Salid itu ya. Rasulullah SAW juga mengutus Salid bin Amr al-Amiri ke daerah Yamamah. Juga kepada Haudah bin Ali al-Hanafi. Ya. Dan beliau mengutus Suja' bin Wahab al-Asadi kepada Harith bin Abi Syamir al-Ghassani. Ya. Raja negeri Balqa dari daerah Syam. Beliau juga mengutus Al-Muhajirah ibn Abi Umayyah al-Makhzumi kepada Harith al-Himyari. Beliau SAW juga mengutus Al-Ala'a ibn al-Hadrami kepada Munzir bin Sawa al-Abdi, Raja Bahrain. Raja-raja yang didatengin ini ya. Ya, karena kalau rajanya masuk Islam, lebih enak untuk mengislamkan penduduk-penduduk yang lainnya. Ya, fasaddaqa wa aslama. Dan raja ini, Raja Bahrain ini membenarkan dakwah dan masuk Islam. Masya Allah. Wa arsala Aba Musa al-Ash'ari dan Mu'ad bin Jabal ila jumlatil Yaman. Ke sejumlah daerah wilayah Yaman. Da'iyah ini sebagai da'i ilal Islam yang menyuruh pada Islam. Fa aslama ammatu ahli Yaman. Dan mayoritas penduduk Yaman masuk Islam. Subhanallah. Mulukuhum, ya, baik raja-raja mereka maupun suqatuhum maupun rakyatnya, suqahnya. Lihat di footnote. Ya, lihat di footnote di situ. Footnote halaman footnote nomor 96. Ya. Ya. Ai aslaman muluk wa ra'iyah. Ya. Suqah itu ra'iyah, itu yang masuk Islam raja dan para rakyat. Ya, raja dan para rakyat. Wa hunaka rusulun akharuna lin nabi, masih ada para utusan lain, utusannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atsarul mu'allifu. Ya. Namun itu apa tuh tulisannya di antum? Atsaro. Ya. Namun mu'alif di sini lebih memprioritaskan apa namanya yang beliau sebutkan aja. Ya. Ada madzikrihim lebih mengutamakan tidak menyebutkan utusan-utusan nabi yang lain. Itu kenapa demikian? Bughyatal ikhtisar. Ya, supaya ringkas saja buku ini. Wa aslama sa'iruha ula'il muluk wa aslama qaumuhum ma'ada Hirakla. Ya. Semua raja-raja dan kaumnya masuk Islam kecuali Heraklius. Ya, enggak mau. Heraklius itu sebenarnya mau. Sebenarnya mau. Ya. Cuma dia enggak enakan sama kaumnya. Masa Raja Romawi masuk Islam? Kayak sekarang ibaratnya sih inilah Raja Amerika, raja siapa presiden? Siapa sih presidennya? Bill Clinton ya? Bill Clinton. Siapa namanya? Joe Biden. Baik. Ya, kemudian apa namanya? Mukawqis. Ya, kemudian Haudah, Kisra, Harith bin Abi Syamir. Ya. An-Najasyi. Itu enggak mau. Wa huwa ghairul ladzi hajara ilaihi ashabah. Ya, Harith bin Abi Syamir An-Najasyi itu bukan yang para sahabat berhijrah kepadanya. Kamatapadama. Blind. Dia bukan Raja Najasyi yang masuk Islam. Ya, sebagaimana pembahasannya telah lalu. Tapi nanti kita masuk ke pasal berikutnya. Fi mu'adzini. Tentang para mu'adzinnya Nabi SAW. Ya, subhanakallahumma bihamdika.